Mayoritas orang beranggapan bahwa industri digital atau IT adalah ranah kaum pria. Namun 5 wanita ini berhasil membuktikan bahwa wanita pun bisa memberikan kontribusi dalam menciptakan solusi melalui teknologi digital. 1. Leonika Sari, founder Riblat.com. Riblat.com adalah sebuah aplikasi yang mendorong orang untuk menyumbangkan darah secara rutin. Ini kebiasaan yang ingin Riblat ciptakan. Dalam aplikasi ini, Leonika menggabungkan teori altruisme dengan teknik gamifikasi untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menarik. 2. Tetisia Nipar, founder kerjabilitas.com. Kerjabilitas adalah situs yang bertujuan untuk menghubungkan difabel dengan penyedia kerja. Penggunanya saat ini sudah berjumlah lebih dari 800 orang, berasal dari kalangan usia produktif. Mayoritas penggunanya berasal dari Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Denpasar, dan Makassar. 3. Dini Hidayati, founder gandengtangan.org. Gandeng Tangan merupakan platform crowdlending, meminjam dana dari publik, yang ditujukan bagi pemilik usaha sosial yang sedang membutuhkan modal. Berbeda dengan crowdfunding, dalam sistem crowdlending, dana yang disumbangkan oleh para donatur nantinya akan dikembalikan lagi secara berkala oleh para peminjam. 4. Aska Silmi, founder GIF.com. GIF adalah sebuah mesin pencari, yang membedakan GIF dengan mesin pencari lain adalah konsep sosial yang mereka usung. 80% dari keuntungan yang mereka dapat akan diberikan kepada mitra program sosial yang dapat dipercaya. Itulah mengapa Aska menyebut GIF sebagai social search engine. 5. Mesty Aryotejo, founder Wicker.id. Wicker.id adalah situs untuk mengumpulkan dana bagi pasien di daerah terpencil yang membutuhkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang optimal dan JKN. Wicker.id bekerja sama dengan para dokter di wilayah perifer untuk menghubungkan Wicker.id dengan para pasien tersebut sehingga mereka dapat memperoleh pengobatan dan fasilitas pendukung lainnya secara menyeluruh.